Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Anda mengontrakkan rumah kepada seseorang, tentu kewajiban pengontrak ialah membayar tagihan kontrakan tersebut. Bila kemudian karena keteledoran dia, meteran di rumah Anda diputus, maka itu hak Anda untuk meminta ganti rugi kepada yang kontrak agar dia memasangkan kembali meteran di rumah tersebut karena meteran itu diputus akibat dari kesalahan pengontrak yang tidak membayar tagihan listrik. Wallahu ta'ala a'lam.